terjaga. Di malam Jakarta, aku merasa terlampau jauh dari pelukmu. Ku rasa aku terlampau jauh berada di dalam pelukan yang salah. Ku rasa status kan bahagiakan aku, ternyata tak ada yang lebih berharga. Suasana tinggal sendiri, ayahku telah pergi bersama dengan Tuhan. Ku kirim sebuah doa untukmu dalam sujudku. Aku terlampau jauh berada di dalam pelukan yang salah. Ku rasa status kan bahagiakan aku, ternyata tak ada yang lebih berharga. Suasana ku rasa aku terlampau jauh berada di dalam pelukan yang salah. Ku rasa status yang bahagiakan aku, ternyata tak ada yang lebih berharga. Suasana rumah, suasana rumah, oh, oh, oh. Suasana rumah.